Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah dan pendengar radio muslim yang berbahagia, kembali kita lanjutkan membaca Sifatul Shalah karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala. Thalisan an-naqas, kekurangan dalam salat. Contohnya adalah seorang yang salat duhur misalnya faqama 'ani tasyahudil awal, dan dia berdiri padahal seharusnya duduk tasyahud awal. Yang tasyahud awal adalah tasyahud yang dilakukan ba'da ra'atith tsaniyah, setelah selesainya rakaat yang kedua. Dia berdiri dan tidak duduk. Maka dalam hal ini kami katakan, jika Anda ingat sebelum tegak berdiri, maka kembalilah dan bacalah tasyahud. Kemudian lanjutkan sholat Anda. Namun jika Anda ingat setelah Anda tegak berdiri, maka jangan kembali. Baik Anda syara'ta telah mulai membaca Al-Fatihah ataukah belum memulai membaca Al-Fatihah. Namun lanjutkanlah sholat Anda dalam kondisi ini dan kerjakan 2 sujud sahwi sebelum salam. Dalilnya, dalil hal ini adalah hadis Abdullah ibn Buhainah radhiallahu anhu. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur bersama para sahabat dan beliau berdiri pada rakaat berdiri setelah rakaataini ulayain mendapatkan 2 rakaat yang pertama dan tidak duduk. Maka para makmun pun berdiri bersama Nabi hatta idza qada salata, sehingga idza qada salata Nabi menyelesaikan salat, wantadara annasu taslimahu, dan para makmum itu menunggu salamnya Nabi. Nabi bertakbir dalam keadaan duduk lalu sujud 2 kali sebelum salam, baru setelah itu mengucapkan salam. Qala alul ilmi, para ulama mengatakan, mengambil pelajaran dari hadis ini, wahakadha, demikian semua kewajiban sholat yang ditinggalkan oleh seseorang karena lupa, maka tidaklah kembali kepada kewajiban tersebut jika dia telah meninggalkan tempat pelaksanaan kewajiban dan dia mengerjakan sujud sahwi sebelum salam. Contohnya, ada seorang yang lupa saat rukuk untuk membaca Subhana Rabbiyal Azim. Walamma qala, dan tatkala mengucapkan bacaan tasmi', dia baru ingat kalau dia tadi lupa untuk membaca Subhana Rabbiyal Azim. Fahuna, maka dalam kondisi ini dia tidak perlu kembali rukuk untuk mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim karena dia telah meninggalkan tempat pembacaan Subhana Rabbiyal Azim. Namun dia perlu sujud sahwi sebelum salam. Dan demikian, jika demikian, maka kaidah saat ini yang bisa kita simpulkan, jika seorang meninggalkan kewajiban sholat karena lupa, sehingga dia meninggalkan tempat pelaksanaan kewajiban, maka dia tidak perlu kembali. Akan tetapi dia perlu sujud sahwi 2 kali sebelum salam, dan dalilnya adalah hadis Abdullah ibn Buhainah radhiyallahu anhu. Dan hadis tersebut, kalau kasusnya adalah tasawuf awal, maka dalilnya adalah nas. Adapun jika kasusnya Subhana Rabbil Azim, yang menurut sebagian ulama adalah wajib sholat, maka dalilnya adalah qiyas. Maka di sini kita jumpai bahasanya tidak semua qiyas dalam ibadah itu terlarang. Ini, tidak semua qiyas dalam ibadah itu terlarang, dan bahkan banyak kita jumpai hal-hal yang ditetapkan oleh para ulama dengan dasar qiyas meskipun itu di bab ibadah. Maka kaidah yang dianut oleh sebagian orang tidak boleh qiyas dalam ibadah secara mutlak adalah keliru. Rabi'an, yang keempat, rajul, ada seorang yang ragu-ragu dalam salat duhur, apakah dia sekarang ini di posisi rokaat ketiga ataukah rokaat keempat, maka kami katakan badannya, bangunlah, yaitu lanjutkanlah salatmu, ala mayatarajah indaka, berdasarkan kemungkinan yang paling mendekati menurutmu, baik itu pilihannya jatuh pada tiga ataukah empat, sempurnakanlah sholat berdasarkan bilangan tersebut, kemudian kerjakan sujud sahwi sebanyak dua kali setelah salam. Ketika dia mengatakan, kemungkinan yang lebih mendekati menurutku adalah ini adalah rakaat yang keempat, maka kami katakan, yaitu rakaat yang keempat, silakan sempurnakan, dan setelah sempurna baca, kemudian ucapkan salam, setelah itu sujud sahwi, dan jika disebut sujud sahwi, maka itu sama dengan dua kali sujud. Ba'da salam, setelah salam, kemudian salam lagi. Jika dia mengatakan, yang lebih mendekati menurutku, ini adalah rakaat ketiga, kami katakan, tetapkanlah itu sebagai rakaat ketiga, kemudian kerjakanlah, datangkanlah rakaat yang keempat, kemudian ucapkan salam, kemudian sujud sahwi, dan itu otomatis berarti dua kali, setelah salam, setelah selesai sujud, dan salam lagi. Dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang ragu-ragu dalam salatnya, apakah dia telah salat tiga rakaat atau keempat rakaat? Nabi katakan, hendaklah dia pilih yang benar. Dan al-mutahari itu artinya adalah murajih, orang yang memilih pendapat yang lebih mendekati menurut dirinya. Yang boleh jadi bukan mendekati menurut orang lain, yang jadi tolak ukur dirinya. Falyutimma, maka sempurnakanlah sholatnya berdasarkan hal tersebut, kemudian ucapkan salam, kemudian sujud dua kali, yaitu sujud sahwi. Yang kelima, ada seorang yang ragu-ragu dan dia ketika itu mengerjakan sholat duhur, apakah ini tiga ataukah empat? Kami katakan padanya, apakah ada kemungkinan yang lebih mendekati menurutmu? Kalau dia mengatakan tidak, ya, tidak ada kemungkinan yang lebih mendekati menurutku, semuanya sama kuatnya. Maka kami katakan, bangunlah, yaitu lanjutkanlah sholat berdasarkan angka yang yakin. Dan angka yang yakin adalah yang paling kecil. Artinya tetapkan itu rakaat yang ketiga, dan datangkan rakaat yang keempat, kemudian kerjakan sujud dua kali sebelum salam. Idan jika demikian, maka sujud sahwi terkadang sebelum salam dan terkadang setelah salam. Sujud sahwi itu sebelum salam jika kasusnya adalah mengurangi, semacam mengurangi duduk tasyahud. Harusnya duduk tasyahud karena lupa, kemudian hilang, jadinya kurang. Terjadi pengurangan gerakan sholat. Wa yakunu ba'da salam, dan sujud sahwi itu setelah salam, idza zada, jika kasusnya adalah menambahi. Gara-gara lupa akhirnya menambahi. Sedangkan jika dalam kasus ragu-ragu, maka sujud sahwi sebelum salam jika tidak ada pilihan yang lebih mendekati, dan ba'da salam jika terdapat pilihan yang lebih mendekati. Hadis salatul azimah, inilah salat yang penting semua kita pada hakikatnya. Semoga Allah menyikapi kita dengan maafnya. Semua kita dalam salatnya mengalami kekurangan dan ketidaksempurnaan. Maka adakah jabir, penutup atau penambal eksternal? Maka kami katakan ada, itulah salat-salat sunnah rawatib. Dan sholat sunnah rawatib menurut yang dipilih oleh penulis ada 12 rakaat, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Adapun sholat asar maka tidak ada rawatib baginya, baik sebelumnya ataupun setelahnya. Adapun hadis menurut yang menilai bahasanya berpendapat sholat rawatib itu seperti ini, 12 rakaat dengan ketentuan yang telah disebutkan, maka hadis tentang anjuran sholat sebelum asar itu dinilai dan dimasukkan sebagai salat sunnah mutlak. Karena terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimahullah mar'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada seorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Ini dimaknai salat sunnah mutlak. Karena sudah dijadikan tolak ukur bahwasannya yang namanya sholat rawatib hanya yang 12 sebagaimana terdapat dalam sebagian hadis. Maka nanti tambahan-tambahan yang lain dianggap sebagai sholat sunnah mutlak. Semacam qobliyah maghrib, Nabi SAW bersabda, sholu qobla al-maghrib, sholu qobla al-maghrib, sholu qobla al-maghrib liman sya'a. Salatlah sebelum maghrib, Nabi sampaikan 3 kali, di akhirnya kemudian Nabi tambahkan bagi siapa saja yang mau. Maka ini dinilai bukan salat rawatib kalau pakai pandangan sebagaimana pandangan penulis. Nanti dinilai sebagai salat sunnah mutlak. Dan pendapat ini sebagaimana pendapat penulis di sini kurang populer di masyarakat kita. Yang populer di masyarakat kita, semua sholat yang pendapat yang menilai bahasanya semua sholat sebelum sholat fardu atau setelahnya itu rawatib. Cuma nanti yang 12 itu mu'akad, kemudian yang non-12 itu ghair mu'akad. Namun semuanya rawatib. Ya, perbedaan dari dua pendapat ini secara umum kesimpulannya adalah perbedaan penamaan. Nih, kalau semacam pakai pendapat penulis, 2 rakaat sebelum maghrib itu namanya ya salat sunnah mutlak sebelum maghrib. 4 rakaat sebelum asar, salat sunnah mutlak sebelum asar. Namun kalau pakai pendapat yang lain yang mengatakan rawatib itu ya semua sholat dari berbagai macam hadis yang itu mengiringi sholat fardu, maka 2 rakaat sebelum maghrib rawatib namun ghair mu'akad karena dia tidak termasuk dalam 12. Kemudian sebelum asar maka itu ghair mu'akad. Ya, perbedaannya adalah perbedaan penamaan. Idza shalaita, maka jika Anda salat dalam sehari sebanyak 12 rakaat sebagaimana uraian di atas, maka Allah akan bangunkan untuk Anda sebuah rumah di surga, rumah yang abadi yang tidak akan pernah berubah dan tidak akan hancur. Tidak ada padanya khalal wala naqas, tidak ada padanya kekurangan atau error, wala naqas, tidak pula kekurangan. Sebagaimana Anda juga demikian, tidak akan fana, tidak akan sakit. Dan tidak ada penghuni surga yang minta tempat pindah. Ya, tidak ada yang minta mutasi di surga. Ya, tidak ada yang minta pingin transmigrasi. Ya, atau kemudian pingin kemudian traveling di tempat yang lain. Hobi traveling tidak tersalurkan di surga. Nah, kemudian nyaman dengan rumahnya masing-masing. La yabghuna anha hiwala, demikian Allah katakan di surat Al-Kahfi. Tidak ada penduduk surga yang minta pindah. Dan ini adalah kesempurnaan nikmat bagi penduduk surga. Allah jadikan masing-masing penduduk surga itu puas dengan tempatnya masing-masing, nyaman dan dia merasa paling indah itu tempatnya, paling bagus itu tempatnya, rumahnya. Maka dia tidak akan melihat, oh tempat yang lain itu lebih bagus, ya. Saya perlu traveling ke sana, saya ingin ke sana. Tidak ada keinginan demikian. Ya, la tabri anhu hiwala. Maka Anda tidak akan mencari hiwala, ya, mutasi tempat pindah dari rumah yang Allah berikan untuk Anda. Anda akan tetap berada di tempat tersebut abadal abidin selama-lamanya. Allahu Akbar. Al-an, saat ini di dunia, pada saat Anda ingin bangun rumah, maka rumah itu tidak akan sempurna bangunannya dalam sehari. Abadan sama sekali tidak akan selesai. ya, tidak akan selesai membangun rumah itu kecuali setahun atau 6 bulan, tergantung bangunan rumahnya. Dan itu pun ba'da ta'abin wa ina'in, setelah capek dan capek. Dan itu pun setelah punya masyakil, banyak masalah dengan umal, dengan pekerjanya, ya, dengan mukawil, dengan kontraktornya. Warusol bina, dan mungkin maknanya rusal bina di sini semacam ngecat rumah, ngecat bangunan. Wa aslih kada, perbaiki ini. Wa hatil bilatil fulani, datangkan bilat ya, untuk kemudian lantai keramik ini. Ini bilat artinya lantai. Lantai jenis ini, yaitu keramik jenis ini, merek ini, hati kada, datangkan itu. Wa idza buniya al-baitu, dan jika rumah telah selesai dibangun, itu pun masih kemudian mu'aradun lil khata'i, dimungkinkan keliru. Waduh, ini kok keliru. Nah, ini kok di sini, kok ini kok di sini, akhirnya perlu revisi lagi. Wa mu'aradun lil khatar, dan itu pun kemudian mu'aradun, dimungkinkan berbahaya. Bisa kemudian membahayakan. Oh, ini kalau gempa rontok semua. Wa in hidam, atau hancur. Wal ihtirok, atau terbakar. Thumma idza kamulakum, dan seandainya betul-betul sempurna bangunannya, desainnya macam-macam lengkap, sudah taman-tamannya, maka ujung akhirnya orangnya yang pergi karena mati. Setelah bangunannya selesai, nah, orangnya yang mati. Nah, anal insan yazulu anhu, orangnya yang meninggalkan rumah yang susah payah dibangun bertahun-tahun. Lakinan mal asab, namun sayangnya hati kita menyukai yang segera, yaitu dunia. Bal tuhibunal ajilah wa tadharunal akhirah, bahkan kalian suka yang segera dan kalian tinggalkan akhirat. Maka semangat untuk membangun rumah dunia luar biasa. Membangun rumah di surga, membangun masjid, atau sholat rawatib 12 rakaat aras-arasan. Namun bangun rumah di dunia, semangatnya luar biasa. Bangun rumah di akhirat, enggak selesai-selesai. 12 rakaat cuma 8, kan enggak selesai jadinya. 12 rakaat cuma 10, jadinya enggak jadi. Fahafid alaiha ya akhi, maka jagalah sholat rawatib di atas wahai saudaraku. Dan jika terluputkan bagi anda alati qoblah sholati, yang semestinya dikerjakan sebelum sholat fardu alias qobliyah, maka jika qobliyahnya ketinggal karena sampai ke masjid itu sudah iqomah, fasoliha ba'da sholati, maka kerjakan setelah selesai sholat, yaitu qadha, mimba bil qadha. Li'anau thabata, karena terdapat hadis yang valid bahasanya Nabi SAW mengqadha rawatib. Maka semua rawatib itu bisa diqadha. Yeah, semua rawatib itu bisa diqadha. Kalau kemudian untuk qabliyah subuh dan ba'diyah zuhur, maka dalilnya nas. Untuk qabliyah subuh dan ba'diyah zuhur, itu dalilnya nas. Nabi qadha ba'diyah zuhur beliau di ba'diyah asar, setelah asar. Maka dalilnya nas, hadis tegas. Adapun yang lain, qabliyah zuhur atau kemudian ba'diyah maghrib, maka dalilnya adalah qiyas. Dalilnya qiyas, dikiaskan dengan kasus qabliyah subuh, demikian juga dikiaskan dengan ba'diyah zuhur. Inilah 12 rakaat yang Allah jadikan sebagai ibadah yang mengikuti sholat yang fardu untuk menyempurnakan an-naqas, kekurangan yang ada pada sholat fardu. Karena sholat yang fardu yakunu fiha, boleh jadi ada padanya khalal error atau nakas kekurangan, maka sholat rawatib inilah yang menyempurnakannya. Dan ini adalah di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Laula, seandainya bukan karena Allah mensyariatkan kita untuk mengerjakan sholat rawatib, tentu salat rawatib itu statusnya bid'ah. Ya, karena disyariatkan dan dituntunkan, maka dia menjadi masyru'. Dan rawatib, salat rawatib yang paling ditekankan adalah qobliyah subuh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merutinkannya hadaran wa safaran, baik ketika di rumah ataupun ketika safar. Sedangkan rawatib duhur, maghrib dan isya, maka itu semua Nabi tinggalkan. Tidak Nabi kerjakan fi safar ketika safar. Maka ini di antara contoh yang lain untuk kaidah yang kemarin kita baca, bahasanya tidak mesti lebih banyak amalnya itu lebih afdal. Maka musafir lebih afdal, tidak qobliyah zuhur, tidak qobliyah maghrib, tidak rawatib zuhur, tidak rawatib maghrib, tidak rawatib isya, itu lebih afdal daripada musafir yang melakukannya. Karena yang tidak melakukannya mencocoki sunnah. Sehingga ini contoh yang lain untuk kaidah yang disampaikan oleh penulis, bahwasannya tidak mesti yang lebih banyak amalnya itu lebih afdal. Maka yang terbaik, dan yang terbaik Anda sholat rawatib di rumah. Idza kana laka baitun, jika Anda memiliki rumah, fahuwa afdal, maka itu yang lebih baik Anda, fahuwa afdal, maka itu lebih baik daripada Anda kerjakan sholat rawatib di Masjidil Haram. Dan rumah di sini tidak harus rumah 100% milik pribadi, wa in kana mustajiran, meskipun sewaan alias hotel, alias kamar hotel, maka itu rumah, non rumah sewaan, mustajar, rumah yang disewakan dan kita menyewanya. Maka kata beliau, ketika di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, mana yang lebih afdal? Qobliyah di hotel ataukah kemudian qobliyah di masjid? Jawaban beliau, di hotel lebih afdal, karena itu berarti di rumah. Demikian juga ba'diyahnya. Meskipun ini hukum asalnya. Ini hukum asalnya. Meskipun kita katakan, namun jika qobliyah di hotel itu menyebabkan masbuk sholat jamaah, maka qobliyah di masjid itu lebih afdal. Demikian juga misalnya, ketika kita tidak di Mekah atau Madinah, di kampung kita masing-masing, manakah lebih afdal, qobliyah di rumah ataukah di masjid? Maka dilihat, itu berdampak masbuk ataukah tidak? Kalau tidak berdampak masbuk karena rumahnya samping masjid, keluar pintu sudah kemudian masjid, maka lebih afdal di rumah. Namun jika itu menyebabkan telat, maka sempurnakan yang wajib, itu yang lebih afdal. Meskipun dampaknya qobliyah, sholat qobliyah dikerjakan di masjid. Yang hukum asalnya itu mafdul, kurang afdal. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbaiknya salat seorang laki-laki di rumahnya kecuali salat maktubah, kecuali salat yang fardu. Waladzi qala hadzal qaula, dan ingat yang mengucapkan perkataan ini adalah beliau juga yang mengatakan salat di masjidku lebih baik daripada 1000 salat di tempat yang lain kecuali Masjidil Haram. Salat di Masjid Nabawi itu lebih baik, bukan sama dengan. Sebagian orang menyimpulkan hadis ini pakai sama dengan. Salat di Masjid Nabawi itu senilai 1000 salat di Masjid Al-Asri misalnya. Maka ini kesimpulan yang kurang cermat. Karena Nabi SAW mengatakan khairun, dan bukan mengatakan mithlu. Maka sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada 1000 sholat di Masjid Al-Asri. Lebih baik, bukan semisal. Banyak orang yang menyimpulkan hadis ini pakai semisal, padahal tegas hadis yang mengatakan khairun, lebih baik. Walihada, oleh karena itu, maka Nabi SAW yutopik mempraktekan semisal isi kandungan hadis ini amalian di dataran praktis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat nafilah di rumahnya, padahal rumah Nabi pintunya itu menuju masjid. Namun beliau tidak bersusah payah pergi ke masjid, akan tapi beliau memilih salat sunnah di rumahnya. Idza jika demikian, jika Anda berada di Mekah untuk mengerjakan umrah atau haji atau yang lain, dan Anda ingin sholat sunnah, maka sholat sunnah di rumah Anda itu lebih utama daripada sholat sunnah di Masjidil Haram. Akan tapi jika Anda pergi ke Masjidil Haram, wasolaita, dan Anda telah mengerjakan tahiyatul masjid misalnya, walam yuqimi sholata, dan iqomah belum berkumandang, fatuzawid minal khair, maka perbanyaklah bekal dengan kebaikan. Karena sholat di Masjidil Haram lebih utama, afdal, beliau katakan afdal sebagaimana teks hadisnya, lebih baik dibandingkan 100.000 sholat di tempat yang lain. Pertanyaan, apakah sholat rawatib itu memiliki surat-surat tertentu yang dianjurkan untuk dibaca badannya? Maka jawabannya, kalau untuk qabliyah subuh ada bacaan tertentunya. Di rakaat pertama dianjurkan membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, di rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah ayat ke-136, satu ayat saja. Kemudian di rakaat kedua membaca satu ayat saja dari surat Ali Imran, tepatnya ayat yang ke-64. Dan yang terbaik ganti-ganti. Terkadang Al-Kafirun plus Al-Ikhlas, terkadang kemudian dua ayat tadi. Ya, yang terbaik ganti-ganti. Inilah yang afdal, lebih baik, berdasarkan kaidah yang telah kami sampaikan. Bahasanya ibadah yang mutanawwi'ah variatif, sepatutnya seorang itu mengerjakan semua modelnya yang waridah berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun rawatib yang lain, selain qabliyah subuh, maka tidak ada bacaan tertentunya. Tidak ada surat tertentu yang dianjurkan untuk dibaca kecuali ba'diyah maghrib. Terdapat hadis yang mengatakan bahasanya saat ba'diyah maghrib itu membaca Al-Kafirun di rakaat yang pertama dan Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Dan faedah qabliyah subuh itu terbedakan dari sholat-sholat sunnah yang lain dengan beberapa perbedaan dan keistimewaan. Al-khasisah, kekhususan yang pertama, ada bacaan tertentunya, yaitu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, atau dua ayat yang tadi telah kita baca. Kemudian Al-khasisah athaniyah yang kedua adalah annaha tukhaffaf falatusakal, disyariatkan untuk diringankan dan dicepatkan dan tidak diperlama dan menikmati berlama-lama. Sampai-sampai Ibunda Aisyah radhiallahu anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sholat dua rakaat sebelum subuh dan diringankan sampai-sampai saya katakan, karena ini apakah Nabi membaca Al-Fatihah ataukah tidak? Karena demikian, menurut Ibunda Aisyah, demikian cepatnya. Jangan-jangan Nabi tidak baca Al-Fatihah. Namun, ya tentu jelas Nabi baca Al-Fatihah, bahkan baca surat. Namun, karena pembandingnya itu tahajudnya Nabi. Pembandingnya tahajudnya Nabi, jadinya ini tidak imbang sekali. Kayaknya tidak baca Al-Fatihah. Gitu. Karena pembandingnya tahajudnya Nabi, atau sholat-sholat Nabi yang lain yang lama dan panjang. Karena cepatnya Nabi mengerjakan dua rakaat tersebut. Oleh karena itu kesimpulan, dan hadis ini bantahan untuk kesimpulan sebagian orang yang mengatakan bahasanya dua rakaat ringan sebelum sholat tahajud itu tanpa membaca surat. Itu sekedar membaca Al-Fatihah tanpa membaca surat. Alasannya karena di situ disebut ringan dan cepat. Kalau alasannya ringan dan cepat, maka kita katakan qabliyah subuh pun disyariatkan ringan dan cepat. Bahkan sampai Ibunda Aisyah mengatakan kayaknya Nabi tidak baca Al-Fatihah. Maka qabliyah subuh lebih ngeri. Ada dua. Yang pertama ringan, yang kedua kayaknya tidak baca Al-Fatihah. Ada dua. Sedangkan dua rakaat sebelum salat tahajud itu cuma ada satu. Ringan saja, ringan atau cepat. Kalimat yang kedua tidak ada untuk untuk dua rakaat ringan sebelum sholat tahajud. Maka sholat sunnah yang diperintahkan untuk cepat dan tidak berlama-lama. Ya, maka yang pertama adalah ini, qobliyah subuh. Kemudian yang kedua, dua rakaat ringan sebelum sholat tahajud. Dan jika seorang itu mengerjakan taraweh di awal malam setelah sholat isya, maka dua rakaat ringannya adalah qobliyah isya. Dua rakaat ringannya itu adalah ba'diyah isya. Dua rakaat ringannya itu adalah qobliyah isya. Demikian penjelasan Syaikh Sulaiman Ar-Rahili hafizahullahu taala. Kemudian yang ketiga adalah tahiyatul masjid ketika khatib itu sudah naik mimbar. Maka dituntunkan untuk tidak berlama-lama. Ya, dituntunkan untuk tidak berlama-lama. Dianjurkan untuk mempercepat. Oleh karena itu, seandainya ada orang yang mengatakan, apakah kalian menganjurkan untukku jika aku sholat qobliyah subuh untuk memanjangkan tasbih atau melamakan tasbih dan doa serta bacaan saat berdiri? Maka kami katakan, yang mempercepat lebih afdol daripada yang memperlama. Dan saya saksikan sejumlah orang, minal ikhwah saudara-saudara kita kaum muslimin yang menginginkan kebaikan, saya jumpai mereka memperlama sholat qobliyah subuh. Walasaka tidaklah dilakukan, niat mereka baik. Bahasanya mereka menginginkan tambahan kebaikan, namun yang benar kebaikan itu mengikuti sunnah, meskipun tidak lama, meskipun sedikit. Kemudian kekhususan yang ketiga, qobliyah subuh itu dikerjakan oleh Nabi baik ketika di rumah ataupun safar. Aisyah radhiallahu anha mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, walam yakun yada'uhuma abadan, dan Nabi tidaklah meninggalkan dua rakaat qobliyah subuh abadan sama sekali. Sedangkan rawatib selain qobliyah subuh tidak Nabi kerjakan saat safar. Tidak Nabi kerjakan saat safar, yaitu rawatib zuhur, maghrib dan isya. Tiga rawatib ini la tusalliha wa anta musafirun. Selayaknya tidak Anda kerjakan ketika Anda menilai diri Anda dalam keadaan musafir. Adapun sholat sunnah selain rawatib, semacam witir, qiyamul lail, sholat duha, tahiyatul masjid, istikhara, istisqa, sholat gerhana, jika kita katakan sholat gerhana hukumnya sunnah sebagaimana pendapat jumhur ulama fikih, khilafah lil Hanafiyah, yang menyelisih Hanafiyah, karena Hanafiyah menilai sholat gerhana hukumnya fardu, hukumnya wajib. Kemudian pendapat Hanafiyah ini dikuatkan juga oleh Al-Albani di Tamamul Minnah. Dan dari sudut pandang yang lain, itu tidak aneh karena Al-Albani fikih asalnya adalah Hanafi juga. Karena mazhab beliau pada dasarnya, mazhab belajarnya adalah Hanafi. Wa ghairu dzalika minan nawafil, dan salat-salat sunnah yang lain tetap silakan Anda kerjakan ketika Anda berstatus musafir. Kekhususan yang keempat, bahasanya qobliyah subuh itu sangat besar ganjarannya, sampai-sampai Nabi mengatakan dua rakaat sebelum subuh, yaitu yang sholat sunnah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Catatan penting untuk hadis ini, jika demikian qobliyah subuhnya, maka bagaimanakah dengan subuhnya? Maka lebih besar lagi. Jika demikian qobliyah subuhnya, maka bagaimanakah dengan subuhnya? Lebih besar lagi. Jangan sampai kebalik. Jangan sampai kemudian, yang besar itu qobliyah subuhnya, subuhnya lebih kecil ganjarannya. Itu salah paham. Maka dunia sejak tercipta sampai kiamat terjadi, bimafia dengan semua isinya berupa zakharif, berbagai macam gemerlap dunia, yaitu zuhrufatu dunia, gemerlap dunia dan zahratuha, dan bunga dunia. itu lebih baik, maka lebih baik adalah dua rakaat qabliyah subuh. Kenapa? Karena ganjarannya itu awet dan abadi, sedangkan dunia seluruhnya fana dan tidak abadi. Maka hadis ini yujib mengharuskan kita untuk punya antusias mengerjakan dua rakaat sebelum subuh biqadil mustata', dengan semaksimal kemampuan kita. Wa an nusallihi, mandalah kita kerjakan qabliyah subuh sebelum sholat subuh. Wa idza takhalna, dan jika kita masuk masjid ternyata imam sudah mulai sholat subuh, maka jangan kerjakan qabliyah subuh, jangan nekat qabliyah subuh terlebih dahulu. Wah, imamnya panjang kok, saya qabliyah subuh dulu. Namun qadha'lah qabliyah subuh. Caranya nusallihima ba'da salati, kerjakan qabliyah subuh setelah selesai sholat subuh. Qadha'an, dengan status qadha', atau dan yang lebih afdal, qadha' qabliyah subuh adalah setelah matahari meninggi qaida rimhin, seukuran tombak, yaitu waktu duha, tibanya waktu duha. Kemudian kekhususan yang kelima, banyak ulama mengatakan sepatutnya jika orang telah mengerjakan sholat sunnah qabliyah subuh, berbaring sebentar di lambung kanan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika, melakukannya. Dan berbaring ini hukumnya diperselisihkan di antara para ulama. Ada yang mengatakan itu adalah dianjurkan secara mutlak. Ada yang mengatakan kalau itu laisa bisunnah, itu tidak dianjurkan, namun itu sekedar istirahat. Maka orang yang tidak membutuhkannya tidak perlu melakukannya. Dan ada yang mengatakan hukumnya wajib, sebagaimana Ibnu Hazm. Bahkan sholat subuhnya itu tidak sah jika tidak berbaring qabliyah subuh. Wa minhum man fassala, dan ada yang merinci dengan mengatakan jika orang tersebut adalah orang yang tahajud di malam harinya, di malam sebelum subuh dia tahajud dan dia perlu istirahat, maka dianjurkan baginya untuk beristirahat dengan berbaring pada sisi kanan. Namun jika bangun-bangun sudah azan, bangun-bangun sudah azan, tidak, bukan termasuk orang yang melaksanakan salat tahajud, falaisa bisunnah, maka berbaring tersebut tidak dianjurkan. Wahada tafsil, dan pendapat yang merinci ini adalah aqrabul aqwal, pendapat yang paling dekat dengan kebenaran fi hadil masalah, dalam masalah ini. Ini pendapat yang dipilih oleh penulis. Merinci tahajud ataukah tidak tahajud. Dan tiduran di sini hanya dituntunkan manakala qabliyah subuhnya itu di rumah. Adapun orang yang qabliyah subuhnya di masjid, maka tidak dituntunkan untuk tiduran. Namun akan tetapi jika seorang itu khawatir, jika dia tiduran pada sisi yang kanan, dia akan tertidur dan betul-betul tertidur, akhirnya tertinggal sholat subuh sehingga matahari telah terbit, maka janganlah mengerjakan hal yang sunnah yang ini jadi sebab meninggalkan kewajiban. Dan ada sholat-sholat sunnah yang lain selain sholat rawatib, yang paling ditekankan sholat witir. Dan sholat witir adalah penutup sholat malam, adalah menutup sholat malam dengan satu rakaat, tiga rakaat, lima rakaat, tujuh atau sembilan atau maksimal 11 rakaat. Dan witir itu satu sholat sunnah yang ditekankan sampai-sampai sebagian ulama, yaitu Imam Abu Hanifah, mengatakan sholat witir hukumnya wajib. Sholat witir hukumnya wajib. Ulama berselisih pendapat tentang sholat witir. Ada sejumlah pendapat. Jumhur ulama mengatakan tidak sunnah mu'akadah, tidak wajib. Imam Abu Hanifah mengatakan wajib untuk semua muslim. Wajib untuk semua muslim. Sebagian ulama misalnya Al-Hasan Al-Basri berpendapat wajib untuk penghafal Al-Quran. Kalau orang yang belum menghafal Al-Quran tidak wajib. Namun untuk yang hafal Al-Quran wajib sholat witir. Itu pendapat Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala. Maka yang mengatakan wajib nanti ada beberapa ya, kemudian ada beberapa model pendapatnya. Ada yang wajib untuk semua, itu Imam Abu Hanifah. Ada wajib khusus untuk Hufadzul Quran, para penghafal Al-Quran, itu pendapat Hasan Basri, dan ada pendapat yang lainnya. Waqala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang meninggalkan sholat witir, maka dia adalah orang yang bejat, yang tidak sepatutnya diterima persaksiannya. Maka kesimpulannya pendapat yang kuat, sholat witir hukumnya sunnah mu'akadah. Namun, walakin laisa al-witr wal kunut, namun jangan anggap witir itu identik atau sama dengan kunut, yaitu doa dengan ucapan Allahumma dini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawalani fiman tawallait, wa barikni fima a'tait, wa qini sarama qadait. Fa inna qataqdi wa la yaqda alaik. Fa inna la ya'izu man. Maksudnya tidaklah mulia orang yang kehinakan. Ya, perlu diketahui bahasanya bacaan doa kunut semacam ini tidak semuanya direspon dengan amin. Untuk kalimat doa maka direspon dengan amin. Ya, Allahumma tini fiman hadait, ini kalimat doa. Responnya amin. Allahumma tini fiman hadait, wa'afini fiman afait, maka ini responnya amin. Wa tawallani fiman tawallait, responnya amin. Wa barik lana fima qadait, amin. Wa qini syarra ma qadait, amin. Fa innaka la yuqda wa la yuqda alaik, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, diam saja. Fa inna la ya'izzu man adait, tidak akan mulia orang yang kau musuhi. Jangan amin di situ. Jangan amin di situ, diam saja. Karena bukan kalimat doa, karena bukan kalimat doa, ini kalimat penegasan. Sebagian orang kalau di negeri Arab kemudian ketika fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, kemudian merespon dengan haqqan, subhanallah, atau kalimat yang lain, dan itu tidak benar. Cukup diam saja, cukup kemudian meresponnya dengan hati. Meresponnya dengan hati, mengimaninya, dan meyakini benarnya. Ya, maka jika bukan kalimat doa, maka jangan aminkan. Dan mengetahui ini kalimat doa dan bukan, itu perlu bahasa Arab. Kalau enggak bisa bahasa Arab, nanti harus kemudian ngapalkan. Yang sebelah mana yang amin? Ya. Sebelah mana yang tidak amin? Waduh. Oh, yang sebelah ini harus amin, yang ini amin, yang ini amin, yang ini jangan. Ya, nanti diingat-ingat kalau bunyinya suaranya seperti ini. Ya, kalau bunyinya oh fa inna qataqdi, oh yang fa itu berarti enggak amin. Repot, harus banyak sekali harus dihafalkan. Al-witr an takhtim salatal lail. Yang namanya witir, Anda tutup salat malam dengan satu rakaat, baik ketika itu pakai doa kunut ataukah tidak. Bahkan kunut witir bukanlah satu hal yang dianjurkan daiman terus-menerus. Sama dengan perkataan Al-Albani di sifat salat Nabi, kunut witir itu dianjurkan sepanjang malam namun ahyanan. Sepanjang tahun, bukan hanya Ramadan, dan sepanjang tahun namun ahyanan. Kadang-kadang, jangan rutin. Dan cara witir dengan satu rakaat, ya, semisal seandainya seorang itu sholat isya al-akhirah, yaitu sholat isya yang betul-betul isya, kemudian dia rawatib, yaitu ba'diyah isya dua rakaat, kemudian bisa ditambah witir satu rakaat. Fa'inau yajuzu, maka itu satu hal yang boleh dan tidak terlarang. Bahkan ada sahabat Nabi yang punya kebiasaan semacam ini. Ketika isya, ya, beliau sholat isya, kemudian ba'diyah, dua rakaat, kemudian witir satu rakaat. Dan itu beliau rutinkan. Dan dia adalah sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Riwayatnya ada di Sahih Bukhari. Beliau merutinkan sholat witir satu rakaat setiap habis isya. Dan ini yang dianjurkan di matan ghoyah wa takrib makan fikih syafi'iyah. Yaitu menganjurkan untuk meneladani Muawiyah ibn Abi Sufyan setelah Isya, sholatlah dua rakaat ba'da Isya, lanjutlah kemudian dengan sholat satu rakaat witir. Sedangkan witir dengan tiga rakaat punya dua cara. Yang pertama ada sholat dua rakaat kemudian salam, kemudian Anda datangkan rakaat yang ketiga. Kemudian yang kedua, sholat tiga rakaat dengan satu tasyahud dan satu salam. Witir lima rakaat, Anda sholat lima rakaat seluruhnya dengan satu tasyahud di akhirnya. Maka tidak ada tasyahud awalnya. Maka tidak ada tasyahud awal di witir tiga rakaat, tidak pula ada di witir lima rakaat. Demikian juga witir tujuh rakaat, Anda sholat tujuh rakaat semua dengan satu tasyahud. Tidak ada tasyahud awal di witir tujuh rakaat. Kemudian untuk witir sembilan rakaat, Anda kerjakan sembilan rakaat semua, akan tapi dengan dua tasyahud dan satu salam. Anda kerjakan delapan rakaat, kemudian duduk tasyahud awal. Watasyahad dan baca tasyahud, yaitu tasyahud awal, kemudian berdiri, kerjakan rakaat sembilan, setelah itu baca tasyahud, kemudian salam. Maka kesimpulannya, maka untuk witir lima rakaat, tujuh rakaat, tata caranya sama. Adapun witir sembilan rakaat itu tanfarid bersendirian. Ya, dengan caranya yaitu ada dua tasyahud. Sedangkan witir tiga rakaat itu punya dua cara. Witir sebelas rakaat, kerjakan dua rakaat, tutup dengan satu rakaat. Dan waktu sholat witir, sejak selesai sholat Isya sampai sebelum terbitnya fajar. Hatta sampai-sampai seandainya seorang itu menjamak takdim maghrib dengan Isya karena safar atau karena satu sebab ketika hadar, ketika tidak safar, maka waktu witir itu masuk setelah dia selesai Isya meskipun belum ada adzan Isya karena dia jamak takdim. Maka tolak ukurnya adalah sholat dan bukan waktu. Tolak ukurnya adalah sholat dan bukan waktu. Kalau dia musafir, maghrib isya jamak takdim, maka bolehkah setelah itu witir? Boleh. Karena tolak ukurnya adalah sholat isya dan bukan waktu isya. Karena yang jadi tolak ukur adalah sholat isya-nya. Oleh karena itu kami katakan dalam definisi sholat witir, dia adalah rakaat yang digunakan untuk menutup sholat malam. Boleh satu rakaat, tiga rakaat, atau lima rakaat, tergantung sebagaimana keterangan yang lewat. Jika ada yang bertanya, apakah saya witir sebelum tidur, ataukah witir di akhir malam? Maka jawabannya kami katakan, Rasulullah SAW telah menjelaskan hukum masalah ini. Dengan Rasul katakan, siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka adalah dia witir di awal malam. Siapa yang berharap bisa bangun di akhir malam, maka witirlah di akhir malam. Karena sholat di akhir malam itu disaksikan oleh malaikat dan itulah yang lebih afdol. Tetapi seandainya seorang itu berkeinginan dan berharap bangun di akhir malam, dan dia tunda witirnya sampai akhir malam, ternyata tidak bangun. Bangun-bangun subuh. Fama adayasna, apa yang perlu dia lakukan? Jawabannya, qadha sholat witir. Akan tetapi jangan qadha dalam jumlah yang ganjil. Qadha'lah dengan jumlah yang genap. Jika seorang itu kebiasaannya witir tiga rakaat, maka qadha witir empat rakaat. Jika kebiasaannya witir lima rakaat, qadha witir enam rakaat. Jika kebiasaannya witir tujuh rakaat, qadha witir delapan rakaat. Jika kebiasaan witirnya sembilan rakaat, qadha witirnya sepuluh rakaat. Jika kebiasaan witirnya 11 rakaat, qadha witirnya 12 rakaat. Dalilnya terdapat hadis yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jika beliau ketiduran atau sakit sehingga tidak mengerjakan qiyamul lail karena perlu istirahat panjang, maka beliau salat di siang hari yaitu pada waktu duha sebanyak 12 rakaat. Menimbang karena kebiasaan beliau 11 rakaat. Kemudian dikiaskan untuk yang selain 11 rakaat. Maka kalau yang punya kebiasaan 11, qadha-nya 12, itu nas. Namun yang kebiasaannya 3, 5, 7, 9, kemudian digenapkan, dalilnya qiyas. Wa minas sunnah, dan di antara sholat sunnah adalah sholat duha. Salat duha bisa 2 rakaat, 4 rakaat, 6, 8, 10 dan 12. Bahkan masyita, bisa Anda tambahkan sesuka Anda. Akan tetapi yang paling minimal 2 rakaat. Maka Syekh Ibnu Utsaimin berpendapat tidak ada maksimal salat duha. Banyak ulama berpendapat maksimal salat duha 8 rakaat, tapi kalau beliau tidak ada maksimalnya. Mau 12, mau kemudian 20, mau 30 rakaat. Ya, karena pensiunan, maka kemudian enggak ngapa-ngapain kemudian sholat duha terus dari awal waktu duha sampai akhir waktu duha, nah, kan mungkin bisa dapat 20 rakaat, 30 rakaat, bolehkah? Boleh, Allah. Ya, penjelasan beliau dan pendapat beliau adalah pendapat yang cukup kuat dalam masalah ini. Dan waktu sholat duha sejak matahari meninggi sekedar 1 tombak, yang itu adalah kurang lebih 10-15 menit setelah terbit matahari, sampai kubail, bentuk tazhirnya qobl, beberapa saat sebelum zawal, semua ini adalah waktu sholat duha. Dan di antara manfaat sholat duha, apa yang Nabi sebutkan dalam sabdanya, setiap pagi, ala kulli sulama, menjadi kewajiban setiap ruas tulang salah satu kalian ada kewajiban sedekah. Sulama artinya al-idham, tulang, wal mafasil dan ruas-ruas tulang. Dan setiap ruas tulang yang Anda miliki alaihi punya kewajiban setiap harinya, setiap matahari terbit ada kewajiban sedekah. Qalu, para ulama mengatakan, bahkan yang benar bukan perkataan mereka para ulama, namun hadis Nabi. Bahasanya ruas tulang manusia ada 360 ruas. 360 ruas itu berdasarkan hadis. Yang benar itu dasarnya hadis. Kalau di sini cuma dikatakan qalu, mereka para ulama mengatakan. Padahal ya, yang tepat itu angka 360 itu berasal dari hadis. Ya, meskipun ahli kesehatan dan dokter belum bisa membaca hadis ini. Karena menurut ilmu kedokteran, ya, angka tersebut enggak pas dengan apa yang perhitungan yang mereka miliki. Nah, ala kulli hal, hadis Nabi mengatakan demikian. 360 ruas tulang. Fa'alaika, maka menjadi kewajiban Anda setiap harinya ada 360 sedekah. Dan Nabi katakan, mencukupi dari sebagai pengganti 360 sedekah, 2 rakaat yang Anda kerjakan di waktu duha. Ini hadis riwayat Muslim. Ini adalah faedah yang luar biasa, sebagai ganti min an angdur hal ataitu, daripada Anda lihat-lihat apakah saya telah sedekah dengan 360 sedekah, maka saya sholat saja 2 rakaat. Maka sholat 2 rakaat tersebut mencukupi dari 360 sedekah. Akan tapi perlu diketahui bahasanya 360 sedekah itu tidak hanya sedekah harta saja. Bahkan semua amal yang mendekatkan kepada Allah itu sedekah yang dimaksudkan. Bacaan takbir sedekah, bacaan tahlil la ilaha illallah sedekah, bacaan tahmid, alhamdulillah sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, menyingkirkan gangguan dari jalan itu sedekah, membantu seseorang menurunkan barang bawaannya itu sedekah, dan semua yang mendekatkan kepada Allah baik berupa ucapan atau perbuatan itu adalah sedekah. Kemudian ternyata bab terakhirnya adalah bab yang ke fasal yang ke-12, min ahkami sholatil jamaah, di antara ketentuan sholat berjamaah. Salat berjamaah satu hal yang ulama sepakat kalau itu adalah min ajalil ta'at, termasuk ketaatan yang paling utama, paling ditekankan dan paling utama. Dan Allah telah isyaratkan utamanya salat berjamaah dalam kitabnya. Buktinya Allah perintahkan untuk berjamaah sampai-sampai dalam kondisi khauf, dalam kondisi takut karena musuh sudah di depan mata. Meskipun belum perang belum berkecamuk. Allah katakan, jika engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka, tegakkanlah untuk mereka sholat. Itu sholat berjamaah. Maka adalah berdiri satu kelompok dari tentara bersamamu, waliakhudhu asli hatam, dan da'alah mereka sambil membawa senjata-senjata mereka. Faidah saja itu, maka jika sop yang depan itu bersujud, faliyakunu miwara'ikum, maka kelompok yang kedua ada di belakang. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka, dan datanglah kemudian kelompok yang kedua yang belum sholat, dan dalam mereka sholat bersamamu. Waliyakhudhu hidrahum wa aslihatahum, dan dalam mereka tetap waspada dan sholat sambil membawa senjata-senjata mereka. Ya, maka ini musuh di arah kiblat, dan itu posisinya di arah kiblat, maka kemudian sholat ya, dibagi dua sob, dua kelompok. Sob yang pertama kemudian dapat satu rakaat bersama Nabi, kemudian mereka duduk, kemudian Nabi duduk, dan mereka tambahkan satu rakaat sendiri-sendiri. Kemudian setelah ini selesai, maka dia mundur, kemudian yang satu dapat satu rakaat bersama Nabi. Sebelum kemudian ketika Nabi tasahud, mereka nambah sendiri-sendiri, kemudian mereka salam bareng Nabi. Maka yang satu dapat takbiratul ihram bersama Nabi, yang kedua dapat salam bersama Nabi. Dan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sunnah terdapat hadis-hadis yang sangat banyak menunjukkan wajibnya salat dengan berjamaah. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan dicarikan hatabin, kayu bakar, yaitu kayu-kayu kering. Fayuh tatab, maka kemudian dicari. Kemudian aku perintahkan salat untuk supaya azan dikumandangkan. Kemudian aku akan perintahkan seorang untuk jadi imam bagi banyak orang. Kemudian aku akan datangi orang-orang yang tidak sholat, akan aku bakar rumah-rumah mereka. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah satu mereka mengetahui bahasanya, kalau mereka datang ke masjid untuk sholat berjamaah di masjid, mereka akan mendapatkan arqan saminan, akan dapatkan daging yang gemuk, au mirmataini hasanatain la syahid al isya'a, mirmataini hasanatain, kita lewati dulu, la syahid al isya'a, niscaya mereka akan menghadiri salat isya' berjamaah. Maka seadanya siapa yang salat itu ya, kemudian dapat daging yang gemuk-gemuk, ya, maka orang tentu akan rajin sholat jamaah. Seandainya ganjarannya itu cash di dunia. Namun karena enggak cash di dunia, maka yang betul-betul semangat hanya yang betul-betul yu'minuna bil ghaib, mengimani hal yang gaib. Maka Nabi berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak mengerjakan sholat berjamaah. Ini menunjukkan pentingnya sholat berjamaah dan wajibnya sholat berjamaah. Dan Nabi tidak mengurungkan niatnya karena menimbang nasib anak-anak dan perempuan-perempuan yang tidak bersalah, rumahnya ikut terbakar, padahal itu kesalahan bapaknya, kesalahan suaminya. Maka Nabi kemudian urungkan niatnya. Kemudian dan saat Nabi mau membakar, kalau beliau wujudkan, maka beliau tidak sholat jamaah. Karena beliau akan perintahkan seorang untuk memimpin sholat berjamaah, beliau dan rombongan yang bawa kayu bakar akan pergi. Ya, maka hal ini menunjukkan bahwasannya di antara uzur yang menyebabkan seorang boleh tidak sholat berjamaah adalah manakala ada kepentingan umum. Ada kepentingan umum yang ada alasan berupa mengurusi kepentingan umum. Contohnya di sini adalah menertibkan anggota masyarakat. Maka itu kepentingan umum yang bisa jadi alasan untuk meninggalkan salat berjamaah. Demikian juga hal-hal yang lain yang semisal yang berkenaan dengan kepentingan umum. Boleh jadi karena kemudian rawan dengan pencurian motor, maka diminta satu atau dua orang atau dua orang untuk jaga motor supaya tidak ada kasus dan kejadian, atau bagian security yang kemudian mengamankan aset yang itu nilainya sangat besar dan semacam itu, maka boleh baginya untuk tidak salat berjamaah dan dia ma'zur, dan dia punya uzur dan tidak bersalah. Dan Nabi SAW mengatakan, Man sami'a nida falam ya'tihi fala salatalau ila min udrin. Siapa yang mendengar adzan tahu tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali jika dia ada udzur. Dan dhahir hadis ini menunjukkan salat berjamaah itu syarat sah salat untuk yang tidak punya udzur. Dan ini pendapat sebagian ulama, meskipun ini adalah pendapat yang tidak atau kurang kuat menimbang hadis-hadis yang lain. Dan sabda Nabi kepada seorang yang buta yang meminta keringanan untuk kepada Nabi untuk bisa sholat di rumah, maka Nabi katakan, apakah engkau mendengar adzan yang mengajak untuk sholat? Dia katakan iya. Maka Nabi katakan, fa'ajib, jika demikian datangilah panggilan adzan dengan datang ke masjid. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, walaqad ra'aituna, ra'aituna artinya sungguh aku ingat dahulu. Tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah kecuali orang munafik yang telah nyata-nyata kemunafikannya. Dan di masa Nabi jika ada orang meninggalkan salat jamaah meski sekali, maka itu indikator orang munafik. Sebagaimana kasus Mu'ad yang mengatakan munafik kepada orang yang karena menilai Mu'ad terlalu lama, kemudian dia pulang, kemudian dia mufarokok, kemudian sholat sendiri. Maka dinilai sebagai munafik. Dan itu tidak Nabi salahkan. Ini penilaian semacam itu, asumsi semacam itu tidak Nabi salahkan. Yang Nabi salahkan adalah panjangnya. Kemudian, walau katakan rajul dan sungguh ada seorang, yaitu seorang sahabat, didatangkan, yuhada dipapah dengan dua orang sehingga bisa diberdirikan di shaf. Artinya para sahabat meskipun orang sakit itu boleh tidak sholat berjamaah. Ya, mereka memilih untuk tetap sholat berjamaah meskipun harus menyusahkan dua orang. Maka ini menunjukkan bahasanya yang afdal orang yang sakit tetap berjamaah ke masjid. Meskipun harus merepotkan banyak orang atau sejumlah orang. Ini repot, papa dua orang kan yang harusnya kemudian bisa jalan biasa santai, jadi repot karena mapa orang sakit. Nih. Maka ini menunjukkan pandangan dan keyakinan para sahabat bahwasanya orang sakit lebih afdal untuk sholat berjamaah di masjid, dan Nabi tidak menyalahkan pandangan ini dan Nabi membiarkannya. Wa nadhar as-sahih, dan kemudian pandangan yang tepat dan sehat mengharuskan wajibnya sholat berjamaah, karena umat Islam adalah satu umat dan tidaklah terwujud kesempurnaan persatuan kecuali manakala umat juga bersatu dalam ibadahnya. Dan ibadah yang paling agung dan paling utama dan paling ditekankan adalah sholat. Oleh karena itu di antara hal yang wajib atas umat Islam untuk kumpul mengerjakan sholat. Dan para ulama berselisih pendapat. Setelah mereka sepakat sholat berjamaah adalah ibadah yang paling ditekankan dan ketaatan yang paling mulia, mereka berselisih. Apakah sholat berjamaah itu syarat sah sholat? Ini pendapat Ibnu Taimiyah serta Ibnu Qayyim. Ataukah sholat itu sah tanpa berjamaah namun dosa? Dan ada pendapat yang lain. Pendapat yang lain, maka pendapat yang kedua fardu ain. Kemudian pendapat yang ketiga fardu kifayah, dan ini pendapat yang masyhur sebagai pendapat Imam Syafi'i, yang masyhur di tengah-tengah kalangan para ulama Syafi'iyah. Salat berjamaah berjamaah di masjid itu hukumnya fardu kifayah. Lalu apa tolak ukur kifayah di pendapatnya Imam Syafi'i? Apa tolak ukur kifayahnya? Apakah cukup dua orang di masjid? Satu muadzin dan iqamah, terus kemudian satu lagi jadi imam, kemudian muadzinnya ini jadi makmumnya. Jawabannya bukan. Ya, yang jadi tolak ukur kifayah di madhabnya Imam Syafi'i adalah sampai terwujud jamaah sebagai syiar. Ya, jamaah sebagai syiar. Nah itu baru kemudian kifayah. Kalau belum menjadi syiar di kampung tersebut, ya, maka fardu kifayah belum ditunaikan. Ya, kalau kampung tersebut isi laki-lakinya misalnya 200 orang, kemudian yang jamaah di masjid cuma 2 orang, sudah jadi syiar? Belum. Ya, kalau isinya laki-lakinya misalnya 200 orang, Kemudian yang ke masjid itu 150 orang. Sudah kelihatan ramai orang datang untuk sholat pergi. Kemudian pergi dari masjid. Oh, kelihatan ada syiar. Maka tolak ukurnya terwujudnya syiar. Tolak ukur kifayah ya, dalam pendapat Al-Imam Syafi'i. Kemudian pendapat yang keempat mengatakan sunnah mu'akkadah. Wasahid dan yang benar, sholat berjamaah itu wajib, itu fardu ain, wajibun li sholati, adalah kewajiban bagi sholat, bukan syarat sah sholat. Sehingga siapa yang meninggalkannya dia dosa, kecuali jika ada udzur syar'i. Dalil kalau itu bukan syarat sah, bukan syarat sah sholat adalah Rasulullah SAW mengatakan sholat jamaah fadhala lebih utama daripada sholat sendiri. Dan diunggulkannya sholat berjamaah dibandingkan sholat sendiri menunjukkan bahasanya sholat sendiri punya keutamaan. Wadzalika laykunu, dan keutamaan itu tidak akan terwujud kecuali itu, kecuali sholat tersebut sah. Ala kulli halin, kesimpulannya wajib yaitu fardu ain atas setiap muslim laki-laki baligh untuk menghadiri sholat berjamaah. Dan dalam pendapat Ibnu Utsaimin, sholat berjamaah ini wajib bagi orang di atas, baik safar ataupun hadar. Bukan hanya kondisi hadar ketika di rumah, namun juga ketika safar. Ketika kemudian dia nazil, dia singgah di tempat tujuan, maka wajib berjamaah di tempat adzan berkumandang. Dan ketika dia kondisinya sair, berjalan, maka wajib berjamaah dengan yang satu rombongan. Wa inna min hududi ma anzalallah, maka di antara batasan yang Allah turunkan pada Rasulnya adalah batasan salat jamaah. Haitsu di mana hada Allah Rasul Allah tetapkan untuk imam lil imam fiha, batasan untuk imam dan makmum. Satu hal yang batasan yang satu hal yang tidak ada dalam kondisi salat sendirian. Dan masing-masing dari imam dan makmum punya tanggung jawab yakhtasubi yang khusus untuk dirinya. Maka di antara tanggung jawab imam, yaitu imam sholat, yang pertama adalah antusias untuk menyempurnakan sholat. Artinya, hendaknya sholatnya semisal sholat Nabi SAW bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Fa'inna sholatnya Nabi adalah sholat yang paling sempurna, namun juga paling ringan. Sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku tidak pernah sholat di belakang satu imam pun yang lebih ringan sholatnya, namun tetap dan tidak lebih sempurna, lebih ringan dan lebih sempurna dibandingkan Nabi SAW. Maka imam seandainya sholat sendirian, dia memiliki khiyar, hak pilih antara yaktasir, mencukupkan diri dengan kewajiban minimal dalam sholat, atau melakukan a'la matlubin fihat, tuntutan yang paling tinggi. Namun jika dia sholat berjamaah, layakun mukhayyaran fidhalika, dia tidak memiliki hak pilih tersebut, namun wajib dia menimbang orang di belakangnya. Gimana tolak ukur kewajibannya? Bihaitsu yatamakkanuna, di mana para makmum memungkinkan untuk melakukan sempurna yang paling minimal dalam sholatnya. Karena imam tidaklah sholat untuk dirinya sendiri, namun dia sholat untuk dirinya dan orang di belakangnya. Maka adalah imam bertakwa kepada Allah berkaitan dengan makmumnya. Jangan cegah makmumnya untuk melakukan minimal kesempurnaan yang minimal di belakangnya. Dan jika dia naik sehingga sholatnya sebagaimana sholatnya Nabi SAW, maka itu lebih sempurna dan lebih baik. Dan, maka tadi ada aqalu wajibin. Contohnya di bacaan ruku. Aqalu wajibin sekali. Kemudian a'la matlub 10 kali. Sebagaimana kita bahas di lembar yang lewat. Adna kamal 3 kali. Maka ketika seorang itu sholat sendirian, tidak salah kalau seandainya dia pilih saya aqalu wajibin saja. Subhanallah rabbil azim, sudah selesai. Nah. Atau boleh juga dia boleh milih a'la matlubin, yang paling maksimal, subhanallah azim 10 kali. Namun ketika dia jadi imam, maka dia tidak mukhayyar. Dia tidak boleh cuma mengambil aqallu wajibin. Tidak boleh mengambil aqallu wajibin, tidak boleh. Ya, minimal yang boleh dia lakukan adalah memberikan kesempatan kepada makmum adna kamal. Kesempurnaan yang paling minimal, yaitu 3 kali. Ini kalau jadi imam, dia punya kewajiban semacam ini. Kalau ada imam kok mengambil kemudian aqallu wajibin, maka sholat dia nilainya dalam kalangan para ulama fikih nilainya makruh. Dia melakukan hal yang makruh. Itu kalau hanya memberikan kesempatan kepada makmum untuk menunaikan aqallu wajibin. Karena yang benar dia harus memberikan kesempatan kepada makmum adna kamalin. Maka tidak boleh jadi imam kemudian sholatnya cuma baca al-fatihah, kemudian Allahu Akbar, kemudian rukuk, tidak boleh. Karena dia punya kewajiban untuk memberikan adna kamal, kesempurnaan yang paling minimal untuk para makmumnya. Kemudian hendaknya antusias untuk menegakkan shaf dan meluruskannya dengan ucapan dan perbuatan. Perbuatan dilakukan idza lam yufid al-qaulu. Jika ucapan tidak manfaat, maka baru kemudian perbuatan. Artinya dari perkataan beliau ini, kalau ucapan itu manfaat, ya sudah, cukup ucapan. Maka hendaknya dia yukawimuhum atau yakumuhum bitaswiyati shufuf, meluruskan shaf dan menegakkannya. Wa yu'aqqidu dzalika 'alaihim, dan menegaskan hal tersebut kepada para makmum dan mengancam para makmum jika melanggar perintahnya. Dan hendaklah dia luruskan shaf dengan tangannya idza lam yanfa' dzalika, jika ucapan tidak manfaat. Sebagaimana yang dilakukan oleh nabi kita, imam kita dan teladan kita sallallahu alaihi wasallam, belum melakukan demikian. Maka perbuatan, kemudian meriksa sampai jalan kemudian di antara shaf, itu dilakukan kalau pakai ucapan tidak manfaat. Maka baru kemudian dicek satu-satu. Yang nanti kemudian akan melakukan tindakan jika ternyata dicek dan belum meluruskan shaf. Ini dilakukan kapan? Jalan muter jika ucapan tidak manfaat. Kalau ucapan manfaat, perlu jalan? Tidak perlu. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, luruskan shaf kalian, karena lurusnya shaf adalah kesempurnaan salat. Muttafaqun alaih, dalam riwayat Bukhari itu bagian dari penegakan salat. Dan riwayat Abu Dawud, rusu shufufakum, rapatkan shaf kalian, wa qaribu bainaha, dekatkan di antara satu dengan yang lain, luruskan leher-leher kalian. Dan walau diriatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tegakkan shaf, lurus antara pundak, tutup celah, lembutlah dengan tangan saudaramu. Jadi maksud lembutlah dengan tangan saudaramu artinya manutlah ketika tanganmu dipegang oleh tangan saudaramu, ayo merapat. Maka jangan kemudian ngeyel ngotot, saya pokoknya tetap di sini. Jangan, namun linu bi'aiti ikhwanikum. Ini susah ini terjemahkannya. Terjemahlah terlek, kemudian dibaca orang yang belum ngaji, yang enggak faham. Lembutlah dengan tangan saudaramu. Apa ini lembutlah dengan tangan saudaramu? Nah, tangan saya kasar kayak gini, gimana mau lembut? Mulai saya kuli, ya, kasar gimana mau lembut? Yang maksud dengan lembut itu, ketika kemudian dipegang, ayo isi soft. Atau kemudian ayo merapat, kemudian dipegang, maka manut, nurut, enggak kemudian tarik-tarian. Wala tadzaru furujat lisyaitan, jangan biarkan adanya ruang kosong untuk setan. Yang dimaksud furujat ay al-fadha, ruang kosong di antara 2 kaki, karena setan masuk padanya di antara sela-sela saf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang menyambung saf, Allah menyambungnya. Siapa yang memutus shaf, maka Allah akan memutusnya. Contoh memutus shaf, ada orang yang tidak mau witir bersama imam, kemudian dia duduk di tempat. Sehingga putuslah shaf. Gara-gara dia duduk, dia tidak pulang, namun dia juga tidak ikut witir bersama imam. Maka orang ini memutus shaf. Menyambung shaf, itu misalnya ada yang batal, kemudian orang kemudian merapat atau kemudian mengisi, itu namanya menyambung shaf. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, salat ditegakkan, maka Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya kepada kami, lalu Rasul mengatakan, tegakkan shaf kalian, watarasu, dan rapatlah. Kemudian dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah SAW itu meluruskan shaf kami, hatta sampai-sampai seakan-akan Nabi meluruskan dan menata al-qidah, menata anak panah. Hatta ro'ah, sampai Nabi berpandangan, beliau meratakan seperti meratakan anak panah, artinya dengan perbuatannya. Demikian Nabi lakukan, sampai Nabi melihat kami telah paham. Setelah paham, Nabi tidak meluruskan dengan tangannya. Nabi tidak meluruskan dengan tangannya. Nabi meluruskan dengan tangannya, langsung kemudian berbuat ketika para sahabat belum paham apa yang Nabi inginkan. Hatta ro'a anna qad aqalna anhu, setelah kemudian Nabi faham, Nabi melihat kami telah paham, Nabi tidak meluruskannya dengan perbuatan beliau. Maka ini dalil keterangan yang tadi disampaikan, perbuatan itu dilakukan manakala ucapan belum mencukupi. Kemudian Nabi keluar dari rumahnya untuk jadi imam pada satu hari, Nabi berdiri, ketika kada hampir-hampir Nabi takbiratul ihram, Nabi melihat ada orang yang menonjolkan dadanya di antara kawan-kawannya. Ada yang dadanya membusung, lebih kemudian menonjol daripada yang lain, maka Nabi katakan, wahai ibadallah, ratakanlah saf kalian, atau Allah akan membuat wajah kalian berselisih. Ai baina qulubikum. Yang dimaksud wajah adalah hati kalian. Sebagaimana dalam satu riwayat Abu Dawud. Wa hadza wa'idun syadidun. Dan ini adalah ancaman yang keras untuk orang yang tidak meratakan saf. Yaitu Allah akan selisihkan hati mereka. Maka takhtalifah, maka berbeda-bedalah pandangan-pandangan mereka. Sehingga telantarlah maslahat mereka disebabkan perselisihan. Maka jadilah anggota masyarakat tersebut sulit untuk musyawarah mufakat. Kalau mereka musyawarah, pasti tidak mufakat. Karena ada yang berpendapat demikian, ada yang berpendapat demikian. Akhirnya proyek tidak jalan. Tadi'u masalihuhum. Sehingga telantarlah maslahat-maslahat mereka. Dari Al-Bara ibn Asib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyela-nyelai sab dari satu sisi ke sisi yang lain. Beliau mengusap dada-dada kami, pastikan dada lurus, tidak ada yang menonjol. Wa manaqibana, dan Nabi usap pundak-pundak kami untuk meluruskan pundak, kemudian lurus dengan pundak. Dan Nabi katakan, janganlah kalian berselisih. Jika kalian berselisih, maka berselisihlah hati kalian. Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meratakan saf kami, idza kumna lisalati. Jika kami berdiri mengerjakan sholat, jika kami telah lurus, barulah Nabi bertakbir. Maka lihatlah wahai para imam masjid, para imam sholat jamaah. Ila kaulihi, pada kaulihi, ini sallallahu alaihi wasallam itu salah ya. Ila kaulihi radallahu anhu, perkataan An-Nu'man ibn Bashir radallahu anhu, bukan perkataan Nabi kan? Perkataan Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, faidha stawaina, jika kami telah lurus, maka Nabi bertakbir. Ini jumlah syartiyah. Anda jumpai kalimat ini tegas, menunjukkan bahasa ini, Nabi tidak takbiratul ihram untuk sholat, sampai shaf itu lurus. Dan sungguh para khulafa ar-rasyidin memahami hal ini, atroka memahami. Demikian juga para imam yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya, diatkan dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memerintahkan untuk meratakan shaf, dan beliau kirim orang-orang untuk mengecek rapatnya shaf. Jika mereka telah datang kemudian laporan bahasanya shaf telah lurus, barulah beliau takbir. Artinya Umar ini menyerahkan, menugasi rijalan sejumlah orang untuk meratakan saf. Jika mereka laporan, saf semua sudah lurus, maka barulah beliau bertakbir. Malik ibn Abi Amir mengatakan, aku bersama Utsman bin Affan. Faqamati salatu, maka iqamah dikumandangkan. Wa ana ukalimu, aku ngobrol dengan Utsman. Fi ayyaf ridali, supaya Utsman menetapkan untukku. Wallah alam, mungkin menetapkan atok pemberian dari negara. Beliau tidak dapat subsidi, subsidi finansial dari negara, maka ini disampaikan kepada Utsman setelah iqamah, ngobrol sama Utsman minta itu. Falan azal ukallimuhu. Dan aku terus-menerus kemudian ngomong dan menyampaikan kepada Utsman. Dan Utsman mendengarkan sambil meratakan kerikil dengan dua sandalnya. Sambil kakinya mainan kerikil supaya rata dan halus. Dan ini habis komat. Hatta ja'ahu rijalun. Sampai datanglah sejumlah orang yang ditugasi oleh Utsman untuk meratakan saf. Fa'akhbaruhu. Lalu mereka melaporkan bahasanya saf telah lurus. Faqala li, baru setelah itu Utsman berkata kepadaku, istawi fi saf, kamu lurus ikut kemudian di saf, thumma kabbara, baru kemudian takbir. Maka jedanya cukup lama sampai orang bisa mengajukan proposal pada khalifah. Nunggu kemudian pastinya saf itu lurus dan rapat. Orang bisa sampai mengajukan proposal pengajuan anggaran kepada khalifah. Sambil nunggu kemudian untuk takbiratul ihram, karena masih ada jeda yang cukup lama habis iqamah sampai takbir. Fahada, inilah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidin. Mereka tidak takbiratul ihram untuk salat sampai saf itu lurus. Tidakkah satu yang layak bagi kita ayakuna lana fihim uswah, untuk menjadikan mereka sebagai teladan? Tidakkah layak bagi kita untuk memerintahkan untuk meratakan saf dan meluruskannya? Dan kita tunggu, artinya kita tidak takbiratul ihram untuk salat sampai kita melihat mereka telah lurus dalam bentuk yang diharapkan. Dan janganlah kita khawatir dengan celaan orang yang mencela, bosannya orang yang bosan. Akan tetapi sangat disayangkan banyak para imam masjid, semoga Allah memberikan ilham kepada kita semua. La yuwalli hadal amro, tidak ngurusi perkara ini atau tidak memberikan untuk perkara ini inayah perhatian. Maksimal yang mereka lakukan adalah mereka mengucapkan satu kalimat yang itu diucapkan alal adah sebagai tradisi. Istawu, iktadilu. Sebagai tradisi saja. Fala yus'ir nafsuhu. Dia tidaklah kemudian memasukkan dalam dirinya maksud dari kalimat itu. Dia pun tidak peduli dengan makmum di belakangnya. Walayatamiru nabiha. Wala yubali man khalfahu biha, dan makmum yang ada di belakangnya pun tidak peduli dengan perkataan si imam. Dan mereka pun la ya'tamiruna, tidak melaksanakan perintah imam. Iktamaru ya'tamiru, melaksanakan perintah. Anda jumpai imam yang mengucapkan kalimat di atas yang meluncur pada lisannya sebagai tradisi dan budaya. Dia ucapkan kalimat tersebut dan makmum tetap dalam kondisinya yang bengkok dan jauh satu dengan yang lain. Seandainya imam menyadari maksud dari kata-kata tersebut, dia tunggu, dia lihat ke arah saf dengan matanya, dan dia tunggu sampai dia lihat mereka lurus dengan lurus yang sempurna. Baru setelah itu takbiratul ihram, bari'at dhimmatuhum, maka gugurlah kewajiban imam. Wa kharaja minal mas'uliyah, dan dia telah bebas dari tanggung jawab. Ini adalah di antara sebagian tanggung jawab imam ketika dia memimpin sholat. Adapun makmum, fa inna law kana yusalli wahdahu, seandainya dia sholat sendirian, niscaya dia punya hak pilih untuk mencukupkan diri dengan kewajiban minimal dalam sholat atau memanjangkannya. Wa in kana al-afdal, meskipun yang terbaik, hendaklah dia mempertimbangkan sunnah, apa yang Nabi tuntunkan. Walakinna, akan tapi dia itu, yaitu makmum, jika dia bersama imam, maka sholatnya terikat dengan sholat imamnya. Tidak boleh dia mendahului imam dalam masalah takbir, masalah berdiri, masalah duduk, masalah rukuk, dan masalah sujud. Dia tidak boleh melakukan hal tersebut bareng dengan imamnya. Mendahului tidak boleh, bareng juga tidak boleh. Namun dia lakukan hal tersebut ba'dahu setelah imam, karena dia mengikuti imam. Juga tidak boleh ya ta'akhir, telat dari imam. Dahulu tidak boleh, bareng tidak boleh, telat juga tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, tidakkah salah satu kalian takut? Idza rafa'a ra'sahu, jika dia angkat kepalanya sebelum imamnya mengangkat kepala, Allah akan jadikan kepalanya kepala keledai, atau Allah jadikan wajahnya wajah keledai. Maka di sini haram, di sini dalil haramnya mengangkat mendahului imam. Dan di sini tidak bicara tentang masalah merunduk, namun bicaranya nasnya tentang masalah mengangkat. Gimana kalau merunduk mendahului imam, rukuk lebih dulu, sujud lebih dulu daripada imam? Maka hukumnya sama, itu haram, dalilnya qiyas. Dalilnya qiyas. Haramnya dalilnya qiyas. Kalau mengangkat lebih dulu haram, dalilnya nas. Kalau merunduk lebih dulu daripada imam, maka haram, dalilnya qiyas dengan mengangkat. Dan Nabi SAW juga bersabda, imam itu diangkat untuk diikuti. Janganlah kalian menyelisih imam. Jika imam rukuk, barulah kalian rukuk. Jika imam ucapkan sami Allah liman hamidah, ucapkanlah rabbana lakal hamdu. Jika imam telah sujud, barulah kalian bersujud. Jika imam salat sambil duduk, maka salatlah kalian semua sambil duduk. Luruskanlah saf ketika salat, maka tegaknya saf itu adalah di antara tanda berkualitasnya salat. Demikian yang kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rida'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.